Masalah ini libur panjang ya. Kok lama kali ini? Tep, ana wasal sampai di mana, ikhwan? Apa? Iya, perkataan bilang mas dari mana? Hah? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita masih pada perkataan Abdullah Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang berisikan tentang masalah anjuran atau dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berisikan tentang tahzir peringatan dari kebahaya perkara-perkara bid'ah. Di mana terakhir kita menyampaikan apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memerintahkan kepada kita menyampaikan suatu perkataan yang berisikan tentang perintah untuk ittiba. Ya, ittiba itu maksudnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan dari melakukan perkara-perkara bid'ah, karena kita telah dicukupkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, sehingga kita tidak butuh lagi pada selainnya. Karena perkara bid'ah itu berarti menganggap bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran Al-Karim itu masih ada di dalamnya kekurangan. Ya, masih ada di dalamnya kekurangan, sehingga ini adalah merupakan kelaziman yang batil daripada bid'ah tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya beliau Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyampaikan membawakan perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, di mana beliau al-imam khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, ya, boleh mengatakan kif haisu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu, ya, wa bi basrin nafithin kaffu wa hum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra, ya, fala in qultum haddasa ba'dakum hadasa ba'dakum, ya, fama ahdasahu illa man khalafa hadyahum wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi fama faqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun laqad qasara anhum qaumun fajafu wa tajawazahum akharuna faqalu wa innahum fima baina dhalika la'ala hudan mustaqim. Perkataan al-imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ini berisikan tentang bagaimana kita senantiasa dan harus untuk berpegang dengan sunnah-sunnah al-khulafa ar-rasyidin dan para sahabat, dan bagaimana kita dianjurkan untuk apa? Untuk mengikuti mereka, ya, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, karena mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas ilmu, ya. Maka kita pun senantiasa dia harus mengikuti mereka, kita mengikuti jejak mereka, ya. Maka kita pun harus menjadikan diri kita berada di atas ilmu. Kata beliau kif haitsu waqafal qaum, ya, artinya apa? Bagaimana kita harus bersikap berdiri di atas ilmu sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ya, karena mereka itu para sahabat senantiasa bersikap dan berdiri di atas ilmu, ya, berdiri di atas ilmu fa innahum an ilmin waqafu, ya. Jadi mereka para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa berjalan dan berdiri di atas al-ilmu. Maka seharusnya demikian pula kita, ya, mereka, kita pun harus apa, ya, mengikuti jejak mereka, berjalan di atas jalan mereka, yaitu di atas jalan ilmu, dan berhenti pun di atas ilmu, ya, berdiri di atas apa, di atas ilmu. Dan mereka itu, ya, senantiasa beramal, ya, dengan ilmu pula, ya. Kemudian kata beliau al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, wa hum ala kashfiha kanu aqwa. Kalau di sana ada misalnya perkara-perkara yang apa, yang samar atau muskila, maka mereka adalah orang-orang yang sangat aqwa, sangat kuat untuk apa? Untuk menyingkapnya, untuk memahami perkara tersebut. Dan kalau di sana misalnya dalam perkara bid'ah itu ada suatu keutamaan, maka tentu mereka para sahabat lebih apa? Lebih giat dan antusias dalam melaksanakan perkara tersebut. Ya. Wa bil fadli law kana fiha ahra. Jadi kalau sekiranya ada suatu masalah yang di situ di dalamnya ada suatu keutamaan, maka tentu mereka para sahabat sangat apa? Tentu ahrah, lebih utama lagi dan lebih antusias dalam melaksanakan, mengambil keutamaan tersebut. Kemudian kalau sekiranya kalian mengatakan hadasa ba'dahum, orang-orang sepeninggal mereka para sahabat telah melakukan perkara-perkara muhdas, ya, orang-orang sepeninggal para sahabat telah melakukan perkara-perkara bid'ah, maka apa kata beliau? Fama ahdathahu illa man khalafa hadyahum. Kata beliau bahwa tidaklah yang melakukan perkara-perkara bid'ah tersebut, tidaklah yang melakukan perkara-perkara bid'ah itu, perkara-perkara muhdats tersebut, melainkan orang-orang yang menyelisihi petunjuk mereka, para sahabat. kecuali orang-orang yang menyelisihi jalannya para sahabat, kecuali orang-orang yang menyimpang dari petunjuknya Rasulullah dan para sahabat. Mereka inilah orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya. Jadi tidak satupun orang-orang yang melakukan perkara bid'ah, mengadakan bid'ah, melainkan orang-orang yang menyelisihi jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Waragiba an sunnatihim. Dan mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan, berpaling dari sunnah para sahabat dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad wasafu minhum ma yashfi. Mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, as-salafus salih, telah menjelaskan kepada kita, telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang telah mencukupkan diri kita, yang telah mengobati setiap rasa haus kita, dahaga kita. Ya. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan setiap apa yang mereka katakan, setiap apa yang mereka cukup sampaikan, ucapkan, maka itu adalah hal yang telah mencukupkan bagi kita, sehingga kita tidak butuh lagi pada perkara-perkara selain dari sunnah Rasulullah dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin, al-fara as-sahabah. Tidak butuh lagi perkara-perkara bid'ah dan yang lainnya. Maka fama faqahum muhassirun. Maka kalau ada orang yang melakukan perkara-perkara melebihi dari apa yang telah dituntunkan oleh mereka para sahabat as-salafus salih, maka mereka itu adalah orang-orang yang gulu dan berlebih-lebihan, melampaui batas. Wa madunahum maqassir. Adapun orang-orang yang tidak, ya, istilahnya meremehkan, tidak mengikuti sunnahnya para sahabat, ya, tidak mengikuti jalannya para sahabat, atau tidak berjalan di atas jalannya mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang muqassir, orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang merendahkan. Laqad qasara anhum qaumun fajafu. Ya. Sungguh telah terjadi penyimpangan dari jalannya as-sahabah, sehingga mereka orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang tersesat. Ya. Wa tajawazahum akharuna faghalu. Jadi kalau kita tidak mengikuti sunnahnya mereka para sahabat, atau merendahkan jalannya mereka para sahabat, ya, maka kita ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang istilahnya melakukan suatu berarti kita merendahkan para sahabat. Kita telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Dan kalau kita tajawaza anhum, ya, melakukan suatu perkara yang melampaui apa yang telah dituntunkan oleh mereka, melewati dari apa yang telah mereka tunjukkan, maka berarti kita termasuk ke dalam orang-orang yang gulu. Orang-orang yang gulu berlebih-lebihan. Ya. Jadi kalau tidak mengikuti barang kita, itu berarti meremehkan, merendahkan mereka, ya. Dan kalau kita melampaui jalannya mereka, maka kita termasuk orang-orang yang gulu berlebih-lebihan. Maka dalam hal ini hendaknya kita senantiasa berjalan menapaki jalannya mereka, senantiasa mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang berada di antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan, dan mereka adalah generasi yang senantiasa berada di atas jalan yang lurus, ya, di atas jalan yang lurus. Ya, maka hendaknya kita tidak terjatuh pada golongan muqassir, yaitu orang-orang yang meremehkan, merendahkan, meremehkan jalannya para sahabat, dan juga tidak terjatuh ke dalam golongan tafrid, ya, orang-orang atau ifrat, yang orang-orang yang berlebih-lebihan, gulu, ya. Jadi bima baina dzalik, maka kita berada di antara keduanya, tidak muqassir dan tidak ifrat. Berada pada sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Maka dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ini berisikan tentang harusnya kita untuk berjalan dan berhenti berdiri di atas jalannya para sahabat, para salafus salih. Karena mereka senantiasa berjalan dan berdiri di atas ilmu, di atas basirah, bukan di atas kejahilan. Artinya apa? Setiap sikap mereka, setiap amalan mereka, setiap tindak tanduk mereka, perbuatan mereka itu senantiasa dilandaskan di atas ilmu. Kalau mereka berhenti, mereka berdiri di atas ilmu. Kalau mereka berjalan di atas ilmu, berdiri di atas ilmu, melaksanakan sesuatu di atas ilmu, maka demikian pula kita. Ya, kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka itu pun dengan ilmu. Kalau mereka tidak melakukan sesuatu amalan misalnya, maka itu berarti di atas apa? Di atas ilmu. Mereka tidak melakukan misalnya suatu amalan, itu bukan berarti mereka tidak tahu atau mereka apa istilahnya tidak mengambil keutamaan dari amalan tersebut. Tidak, bukan berarti demikian. Pasti mereka di atas apa? Ilmu. Tidak melakukan perbuatan tersebut itu karena mereka punya ilmu, bukan karena tidak mau melakukannya. Bahwa ternyata dalam amalan tersebut itu tidak ada faedahnya misalnya. Jadi kalau tidak melakukan, meninggalkan satu amalan itu karena apa? Karena ilmu. Tidak sebagaimana, ya, sehingga apa? Sehingga tidak jatuh pada perkara-perkara bid'ah. Kalau seandainya perkara bid'ah tersebut yang dilakukan oleh orang-orang bid'ah mubtadi' tersebut, itu di dalamnya ada keutamaan, di dalamnya ada kebaikan, maka tentu mereka para sahabat lebih apa? Lebih layak lagi untuk apa? Mengamalkan bid'ah tersebut, ya enggak? Tentu mereka apa? Sangat-sangat antusias untuk melakukan perkara bid'ah itu. Kalau sekiranya di dalamnya ada apa? Ada keutamaan, ada kebaikan. Tapi mereka tidak melakukannya, berarti apa? Perkara bid'ah itu dalamnya tidak ada apa? Tidak ada kebaikan, tidak ada keutamaan. Ya, kalau sekiranya ada, ya tentu mereka apa? Pasti mengamalkannya. Kalau mereka tidak mengamalkannya, berarti itu adalah perkara yang tidak perlu kita lakukan. Kalau ada apa yang ditinggalkan oleh para sahabat, maka kita pun harus meninggalkannya. Berarti kita harus tahu bahwa ternyata pada perkara yang ditinggalkan oleh para sahabat tersebut, tidak diamalkan oleh para sahabat tersebut, adalah perkara yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Paham ya khuah? InsyaAllah jelas. Kemudian selanjutnya, berkata Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i radhiyallahu anhu, kata beliau, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Ya, kata beliau Al-Imam Al-Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, alaika bi athari man salafa, ya, berpegang teguhlah dengan asarnya para salaf, dengan peninggalan-peninggalan para salaf. Berpegang teguhlah ya dengannya. Itu dengan asar, peninggalan, warisan dari para salaf. Wa in rafadaka an-nas, walaupun orang-orang mengingkari kamu. Ya, walaupun orang-orang menolakmu, walaupun orang-orang menghinamu, walaupun orang-orang mengusirmu, ya, walaupun orang-orang memusuhi kamu, walaupun orang-orang, ya istilahnya, membuat kamu takut, ya. Alaika bi asari man salaf, ya, pegang teguh asarnya para salaf. Artinya kita harus senantiasa ittiba, mengikuti mereka para salaf, ya. Kita tidak gentar walaupun kita dituduh macam-macam. Kita tidak gentar walaupun orang-orang mengusir kita. Kita tidak gentar walaupun orang-orang menghina kita, mengejek kita, melecehkan kita. Ya, selama bukan Allah SWT yang mengusir kita atau menghina kita atau mengejek kita. Kalau masih orang manusia menghina kita karena berpegang teguh dengan asar para salaf, berpegang teguh dengan as-sunnah, maka itu tidak mengapa. Ya. Tidak perlu digubris. Tidak perlu diperhatikan. Wa in rafadaka an-nas, walaupun orang-orang mengusirmu, walaupun orang-orang menolakmu. Ya. Karena demikianlah setiap orang-orang yang berpegang teguh di atas jalannya Rasulullah, para sahabat, di atas as-sunnah, maka tentu mereka senantiasa akan mendapatkan musuh. Musuh dari orang-orang yang tidak senang dengan sunnah. Ya. Dan ini adalah sunnatullah bagi setiap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, menghidupkan as-sunnah, menghidupkan atau berpegang teguh dengan asar para salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Musuh dari kalangan syaitan manusia dan dari kalangan syaitan jin. Ya, sebagian mereka saling membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan-perkataan yang indah untuk menipu daya kamu. Untuk menipu daya kamu. Jadi memang sudah merupakan sunnatullah bahwa setiap orang-orang yang membela as-sunnah, menghidupkan as-sunnah, ya, itu tentu akan berhadapan dengan syaitan-syaitan yang menentang as-sunnah dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Ya, maka kata beliau, wa iyyaka wa ra'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, dan waspadalah kamu dari perkataan-perkataan setiap orang. Diwaspada. Jangan setiap orang kemudian menyampaikan satu perkataan kita langsung mengikutinya. Kita langsung membenarkannya, hati-hati. Ya, dari setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh setiap orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Ya, walaupun perkataannya tersebut manis dan indah kedengarannya, masyaallah. Ya, hati-hati, waspada. Jangan sampai itu adalah apa? Perkataan-perkataan yang menyesatkan kita, yang menggelincirkan kita tanpa kita sadari. Jadi itu harus kita berwaspada. berhati-hati dari setiap omongan orang. Dari setiap omongan orang, dari setiap ucapan orang, dari setiap perkataan orang. Walaupun perkataannya tersebut, omongannya tersebut sangat indah, Masya Allah. Ya, sangat bagus kedengarannya, merdu dan sebagainya. Ya, maka bukan berarti itu adalah satu hal, bukan berarti perkataannya tersebut sudah hak, sudah benar, belum tentu. Ya. Orang-orang mubtadi, mereka senantiasa menghiasi perkataan-perkataan mereka, ucapan-ucapan mereka dengan tujuan apa? Untuk menggelincirkan kita dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Walaupun perkataan tersebut dia dihiasi dengan dalil. Hati-hati. Maka di sini penting bagi kita apa? Untuk belajar. Ya, supaya kita bisa membedakan, oh ini adalah perkataan menipu ini. Walaupun didasarkan di atas apa? Dalil. Kenapa? Terkadang dalil itu dipakai untuk apa? Untuk menopang suatu kebid'ahan. Dipotong-potong. Ya, terkadang dalil-dalil tersebut atau perkataan-perkataan ulama tersebut itu dipenggal-penggal, dipotong-potong sesuai dengan maunya, ya, orang yang menyampaikan perkataan tersebut. Ya, dia menyampaikan, melontarkan suatu perkataan begini, begini, begini. Dalilnya ini dari Al-Quran, ini dalilnya dari Sunnah, ini dari perkataan para ulama. Oh, Masya Allah, iya ya. Ha, padahal dia adalah perkataan yang menipu dan sebagainya. Maka kita harus waspada. Ya. Kemudian, waqala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami takalli rajulin takallama bi bid'atin wada'a an-nasa ilaiha. Kemudian berkata Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami ketika dia mendebat seorang laki-laki yang menyeru kebid'ahan dan mengajak orang-orang untuk melakukan kebid'ahan tersebut. Jadi di sini ada kisah perdebatan antara Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami dengan seorang laki-laki mubtadi yang melakukan satu perkara bid'ah dan dia mengajak orang-orang untuk melakukan bid'ah tersebut. Apa kata Abdurrahman bin Adrami? Hal allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali aw lam ya'lamuha? Hal alimaha, ya? Hal alimaha? Ini ada kisah perdebatan. Kata Abdurrahman, Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami kepada laki-laki mubtadi tersebut, apakah bid'ah yang kamu lakukan itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ataukah tidak diketahui? Paham insyaallah? Apakah bid'ah amalan yang kamu lakukan ini itu diketahui, ya, oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ataukah mereka tidak mengetahuinya? Qal, kata dia, lam ya'lamuha, mereka tidak mengetahuinya. Ya. Kata dia, lam ya'lamuha, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali enggak tahu ini amalan tersebut. Mereka tidak mengetahuinya. Apa kata Muhammad? Fasyi'un lam ya'lamhu ha'ula a'lamtahu anta. Kata Muhammad, kok bisa? Ya, bisa, kok bisa seperti itu? Amalan tersebut tidak diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin tersebut, kok bisa kamu ketahui? Paham? Ya kan? Paham enggak? Ya, kok bisanya kamu hanya kamu yang mengetahuinya dan Rasul dan para sahabat tidak mengetahuinya? Paham? Bisa-bisanya seperti itu. Ya. Dia ralat perkataannya. Qala ar-rajulu fa inni aqul qad alimuha. Dia ralat. Enggak. Mereka para rasul dan para sahabat tahu mengetahuinya amalan ini, bid'ah ini. Baik, insyaallah. Jadi tadinya katanya tidak tahu. Tapi dikatakan, kok bisa kamu tahu kalau begitu? Rasulullah para sahabat tidak tahu, kok kamu bisa tahu? Enggak. Mereka tahu. Ini pindah kan, pimplang ini. Ditanya begini, jawabnya ini, enggak, begini lagi. Kejar begitu. Jadi pimplang ya. Jadi kata laki-laki tersebut, ya, fa inni aqul qad alimuha. Mereka para rasul dan para sahabat tahu amalan ini, bid'ah ini. Apa kata Muhammad? Apa wasi'ahum an la yatakallamu bih wa la yad'un nas ilaiha am lam yasihum? Kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu bisa enggak kira-kira mereka tidak membicarakan amalan tersebut? Ya. Paham? Apa wasi'ahum an la yatakallamu bi? Ya. Bisa enggak Rasulullah dan para sahabat tidak mengamalkan, tidak menyampaikan, tidak membicarakan amalan ini, perbuatan itu, dan tidak mengajak orang-orang untuk melakukannya? Ataukah tidak bisa? Paham maksudnya? Paham? Nah, amalan ini boleh enggak, bisa enggak didiamkan oleh Rasulullah? Paham? Amalan bid'ah ini bisa enggak kemungkinan Rasulullah mendiamkannya, tidak menyampaikannya, tidak membicarakannya, dan tidak mengajak orang-orang untuk mengamalkannya? Bisa enggak? Ataukah tidak bisa? Kira-kira gimana jawabnya? Maka laki-laki tersebut mengatakan, bala, iya bisa aja. Bisa aja Rasulullah tidak menyampaikannya, kan? Bisa saja Rasulullah tidak melakukannya, demikian pula para sahabat, dan tidak mengajak orang untuk melakukannya, bisa saja. Kata dia begitu. Qal, apa kata Muhammad? Fasyi'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasi'uka anta. Ya. Kalau ini amalan tersebut itu bisa tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diamalkan oleh Rasulullah, ya, dan Rasulullah tidak menyampaikannya kepada kita, orang-orang manusia, kaum muslimin, dan tidak mengajak kaum muslim untuk melakukannya, kenapa kamu bisa mengamalkannya, ya enggak? Paham? Kalau Rasulullah bisa tidak mengamalkannya, kenapa kamu bisa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilahnya apa? Bisa untuk tidak mengamalkan tersebut, tidak melaksanakannya, dan tidak mengajak orang-orang untuk melakukannya, kenapa kamu tidak bisa? Paham? Kenapa kamu tidak bisa juga mendiamkannya? Kenapa kamu harus melakukannya? Ya enggak? Kalau Rasulullah mendiamkannya, kenapa kamu harus lakukan? Kan tidak mesti harus melakukan. Kamu mesti harus apa? Mendiamkan? Nyapura, jangan mengajak orang. Jangan melakukannya kalau begitu. Ya? Jadi seperti itu. Fangkata ar-rajulu. Maka akhirnya apa? Laki-laki tersebut diam. Iya ya. Kalau Rasulullah aja tidak melakukannya, kok saya harus melakukannya? Kenapa saya harus lakukan? Artinya apa? Dia terdiam dia. Faqala al-khalifah wa kana hadiran. Maka berkata khalifah yang pada saat itu, perdebatan ini dihadiri oleh apa? Khalifah. Ya. Hadir ketika terjadi perdebatan itu siapa? Khalifah pada masa itu. La wasi Allahu ala man lam yasihu ma wasahum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak melapangkan orang-orang yang tidak bisa melapangkan dirinya dengan apa yang dilapangkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Justru malah khalifah mendoakan kejelekan orang tersebut. ya. Yaitu apa? Semoga Allah tidak memberikan kelapangan bagi orang-orang yang tidak merasa lapang dengan apa yang telah dilapangkan atas siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, wadin insyaallah ikhwah. Jelas? Wa hakadha ma lam yasihu ma wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tabi'in lahum bi ihsanin wal a'immatu min ba'dihim warasikhin fil ilmi min tilawati ayati sifati wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasallahu alaihi. Maka demikian pula orang yang tidak bisa merasa lapang, yang tidak bisa melapangkan dirinya dengan apa yang telah dilapangkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in dan para a'immah, ya, daripada membaca ayat-ayat sifat tentang sifat-sifat Allah, ya, dan khabar-khabar yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan tidak membiarkan apa adanya sebagaimana yang dipahami Rasulullah para sahabat, maka Allah SWT tidak akan memberikan kelapangan baginya. Paham? Jadi Allah SWT tidak akan memberikan kecukupan bagi orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang dicukupkan atas Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat dan Rasulullah mereka isbatus sifat. Isbatus sifat. Maka kalau kita tidak merasa seperti itu, ya, justru kita melakukan penolakan terhadap sifat-sifat Allah, maka Allah SWT tidak akan memberikan kelapangan pada diri kita tersebut. Wah, insyaAllah ya khuah. Paham ini? Baik. Ya, demikian perkataan daripada as-salafus salih dan ulama-ulama terdahulu tentang bagaimana kita harus untuk berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat, ya, mengikuti jejak mereka as-salafus salih, utamanya di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bersikap dan memahaminya sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Jangan sampai kemudian kita menyimpang dari apa yang telah dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga Allah SWT tidak memberikan kelapangan pada diri kita. Ya, wadin insyaAllah ikhwat. Paham? Selanjutnya, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala akan menyampaikan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, yang ayat-ayat tersebut mengandung penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, berisikan penetapan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu adalah beliau mengatakan, ya, famimma ja'a min ayati sifat qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ya, ini adalah ayat pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yang menetapkan sifat al-wajh bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini, ya, berdasarkan ayat ini kita menetapkan adanya sifat al-wajh bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil atas adanya sifat al-wajah, wajah, ya Allah punya wajah, adalah dalilnya adalah firman Allah SWT ini dalam surah Ar-Rahman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika." Dan akan tetap ada wajah Rabbmu, tidak akan hancur, tidak akan binasa. Ya, itu wajah Rabbmu. Ini dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menetapkan adanya sifat al-wajah yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 88, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu itu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Segala sesuatu itu akan hancur atau akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajh. Ya. Kemudian dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiy yuriduna wajha." Wa la tatrudil ladzina, dan janganlah kamu menolak. Ya. Mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore harinya dengan mengharapkan wajah Allah Rabbnya. Ya, paham? Janganlah kamu mengusir, menolak orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore harinya dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil dari as-sunnah, dari ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sifat al-wajh bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari as-sunnah yang menetapkan adanya sifat al-wajh bagi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijabuhu an-nur walau kashafahu la ahraqat ya subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, apakah engkau melihat Rabb Allah SWT di saat mi'raj, maka Rasulullah menjawab, hijabuhu nur. Hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala adalah nur, cahaya. Lau kasyafahu, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan wajahnya, ya, menyingkapkan wajahnya, maka segala sisi-sisi wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar segala sesuatu daripada makhluk yang terkena dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini menetapkan adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita ahli sunnati wal jamaah terhadap sifat al-wajah tersebut? Ya, maka sikap kita ahli sunnati wal jamaah berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim tadi, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita yaitu adalah nusbitu lillahi azza wa jalla wajhan laiqan bih. Maka kita menetapkan bagi Allah azza wa jalla sifat apa? Sifat al-wajh. Wajah yang bagaimana? Wajah yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak boleh mentahrifnya. Ya, merubahnya, menyelewengkannya kepada yang lainnya. Wala ta'til, dan tidak boleh kita mengingkari sifat wajah tersebut. Menolak sifat wajah tersebut. Wala takif, dan tidak boleh kita membayangkan, menggambarkan bagaimana hakikat daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala tamsil, dan juga tidak boleh kita serupakan, samakan dengan makhluk, dengan wajah makhluk. Hanya karena sama namanya kemudian kita samakan dengan wajah makhluk, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya, bagaimana wajah? Ya, sesuai dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, sudah yang layak, apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan wajah yang ada pada makhluk. Di antara makhluk saja itu memiliki wajah, ya enggak? Apakah wajah manusia sama dengan wajah hewan? Apa kita akan menyamakan wajah manusia dengan wajah hewan karena sama-sama punya wajah? Mungkin ya, kak? Apa kita akan menyamakan keduanya hanya karena memiliki sifat wajah? Karena sama-sama keduanya memiliki wajah, apa kita akan samakan antara manusia dengan hewan? Tidak ya, kak. Paham? Ini tidak bisa kita samakan hanya karena kesamaan apa? Kesamaan nama. Ya, tidak bisa. Manusia punya kaki. Ya, misalkan punya kaki kan? Gajah punya kaki. Berarti kaki manusia sama dengan kaki gajah? Ah, sama Ustaz. Yang terkena penyakit kaki gajah. Ya, tidak bisa. Tidak bisa kita samakan antara manusia dan hewan hanya karena memiliki ya sifat nama dalam sifat yang sama. Paham? Ya, hanya karena memiliki persamaan dalam hal nama. Wahai insyaallah. Ya. Karena apa? Karena Allah SWT laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Paham? Wahai khan insyaallah. Nah, di sana dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-wajah itu adalah sawab. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah sawab. Ya. Ini adalah tahrif. Ya, tahrif. Ya. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa menafsirkan as-sawab wajah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sawab, tidak mungkin. Apakah misalnya Allah mengatakan, "Kullu syai'in halikun." Segala sesuatu akan hancur illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Apa kita akan mengatakan illa sawabahu, kecuali sawab Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ya, kha? Wajah itu adalah sifat Allah, sementara sawab itu apa? Sawab itu adalah makhluk, ya enggak? Sawab itu makhluk, ya kan? Pahala itu makhluk atau bukan? Pahala itu makhluk atau bukan? Makhluk. Apa contohnya pahala? Apa contohnya? Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Apa contohnya pahala itu? Pahala itu apa? Pemberian dari Allah, ya enggak? Pemberian dari Allah, ya enggak? Pahala. Seperti apa? Ya, banyak pasalnya yang Allah berikan kepada kita rezeki. Itu pahala kan? Kita mendapatkan rezeki, mendapatkan pahala dari Allah, balasan dari Allah, ya enggak? Ya, mendapatkan ganjaran dari Allah. Ya, berupa makhluk. Ya. Jadi mungkinkah semuanya hancur kecuali pahala saja? Tidak mungkin, ya enggak, kha? Nah, jadi tidak mungkin di sini ditafsirkan wajah tersebut dengan apa? Dengan sawab, dengan pahala dan sebagainya. Ya. Wadin khan insyaallah. Ayam to. Jelas? Baik. Ada soal? Ada pertanyaan? Gak ada soal? Gak ada? Hah? Gak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak pertanyaan kita coba sini ya. Ya. Baik. Soalnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sifatul Jadid. Kita akhiri semangat lebih handik. Sudah lah ilah dan tasbih.